kau manja diriku, terasa melayang badanku, jadi panas dingin, sehari tak bertemu, rindu setengah mati. Bagaikan api unggun bakar, hatiku telah menggembu dan tak sanggup aku apa yang aku